Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah 'azza wa jal wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan kali ini terakhir kita membaca dari risalah Bahjah Qulubil Abrar wa Qurrata Ayunil Akhyar. Kita selesai dari hadis yang keempat. Pada hadis yang keempat kita menemukan faidah berupa sifat dari penduduk surga. Pada hadis tersebut kita sudah mengetahui bahwa di antara sifat penduduk surga sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut bahwa seseorang ketika beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, kemudian melaksanakan sholat yang wajib, menunaikan zakat dan wajib, dan juga puasa di bulan Ramadan, tidak menambah dan tidak mengurangi, itu diantara sifat penduduk surga. Diantara sifat penduduk surga. Nah, dimatikan aja. Kemudian berikutnya insyaallah taala kita masuk pada hadis yang kelima. Qala rahimahullahu taala, berkata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, Al-Hadithul Khamis, hadis yang kelima, An Sufyana bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Hadis yang kelima, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau membawakan hadis dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Beliau mengatakan, aku pernah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku, sampaikanlah kepadaku tentang Islam ini sebuah ucapan yang tidak akan aku pernah tanyakan lagi kepada orang lain setelah engkau. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billahi tsummastaqim." Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang cukup terkenal, yang masyhur, yang sering disebutkan oleh asatidzah atau para ulama, bahkan sering dibaca oleh para pencari ilmu tentang keutamaan seseorang ketika dia melakukan istiqomah dalam kebaikan. Hadis ini hadis yang sangat agung, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat penjelasan dari beliau rahimahullah. Fahadha ar-rajulu talaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman jami'an lil khairi nafi'an musilan sahibahu ilal falah. Laki-laki ini meminta sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah ucapan yang mencakup kebaikan, yang bermanfaat, juga akan menghantarkan pelakunya kepada sebuah kebahagiaan, kepada sebuah keberhasilan. Fa'amarahu an-nabiyyu bil imani billahi alladhi yashmulu ma yajibu i'tiqaduhu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada laki-laki tersebut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu mencakup perkara yang wajib untuk dia yakini. Min aqaidil imani wa usulihi wa ma yattabi'u dhalika min a'malil qulubi wa inqiyadi wal istislami lillah batinan wa zahiran. Kemudian ya, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk beriman kepada Allah, ya, yang keimanan itu, ya, isinya berupa i'tiqad, ya, akidah-akidah, aqaidul iman, ya, keyakinan-keyakinan, wa usul, dan juga ada yang merupakan pokok dari keimanan tersebut, ya. Yang pokoknya disebutkan ini apa? Ya. Amantu billah, iman kepada Allah. Ya. Wa ma yattabi' dzalika min a'malil qulub. Dan perkara yang mengharuskan untuk ia lakukan ketika melakukan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, min a'malil qulub, dari perbuatan-perbuatan hati yang lainnya. Ya. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul. Nah, itu semuanya perkara-perkara yang mengikuti sebagai lawazim dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kenapa? Karena perkara-perkara tersebut ya, mayattabi' dzalika, perkara yang akan mengikuti ketika seseorang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Allah ya menciptakan malaikat, di antaranya mengutus malaikat sebagai utusan menyampaikan wahyu kepada rasulnya, membawa kitab kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Percaya kepada kitabnya berarti percaya kepada para rasulnya berarti. Nah, baik. Wal inqiyadu wal istislamu lillah. Begitu juga tunduk dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah. Batinan wa zahiran, baik secara batin ataupun secara zahir. Tsumma dawami ala dzalik, kemudian dia konsisten melakukannya. Wal istiqomah alaihi, dan istiqomah atas semua itu. Ilal mamat, sampai nanti datang kematian. Nah, inilah yang dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang meminta sebuah ucapan yang tidak akan pernah lagi diminta kecuali kepada Rasul. Apa itu? Beriman kepada Allah. Kenapa? Ya, dijawab seperti itu karena ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lawazim atau ma yattabi' dzalik, perkara yang akan mengikuti ketika iman kepada Allah, nah, perkara keimanan-keimanan yang lain. Nah, akan mengikuti rasulnya, akan percaya kepada takdirnya, akan ridha kepada keputusannya. Nah, sumastaqim. Nah, maka diperintah untuk istiqomah dalam beriman kepada Allah. Karena iman kepada Allah menuntut untuk tunduk, ya, menyerahkan diri kepada Allah. Itu yang namanya iman. Qala rahimahullah, yang berikutnya, wa huwa nadhiru qawlihi ta'ala. Hadis ini ya semakna sebanding dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, rabb kami adalah Allah, pencipta kami adalah Allah, yang disembah oleh kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Nah, kemudian mereka apa? Istiqamah. Kenapa cuma mengatakan Rabbunallah kemudian istiqamah? Karena ketika mengatakan Rabbunallah itu ada lawazimnya, ya, ada konsekuensinya. Nah, makanya terhina orang-orang yang mengatakan Rabbunallah tapi mereka melakukan kesyirikan, menyembah di samping Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya. Tauhid rububiyah mereka mengakui, Naam. Tapi sangat mengherankan dengan tauhid uluhiyah mereka mengingkari. Nah, kenapa? Itu tidak istiqomah. Ya. Tidak istiqomah mengatakan Rabbunallah. Yang mengatur kita adalah Allah. Nah, tidak istiqomah. Nah, makanya dalam ayat ini ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah dengan ketentuan-ketentuannya. Tsummastaqamu, kemudian mereka apa? Istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan diturunkan kepada mereka para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Para malaikat mereka mengatakan, jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Nah, abshiru bil jannah, kalian diberi kabar gembira dengan surga nanti. Allati kuntum tu'adun, yang itu sudah dijanjikan untuk kalian. Ya. Baik, dalam hadis dan alam ayat ini juga, ya, beliau melanjutkan farattaba 'alal iman wal istiqamah as-salamata min jami'i syururi wa husulal jannati wa jami'al muhabi. Maka di atas iman dan istiqomah itu akan menghasilkan as-salamah, menghasilkan keselamatan min jami'i syurur, dari ya, segala kejelekan. Wa husulal jannah, dan tentu akan mendapatkan jannah. Wa jami'al muhab, dan segala sesuatu yang dicintai. Ya. Kanfilah rahimani wa rahimakumullah. Nah, akan mendapatkan segala sesuatu yang dia cintai. Nah, termasuk bersama orang-orang yang dia cintai nanti di akhirat. Nah, sebagaimana yang sudah kita sering dengar dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahab. Di akhirat nanti, ya, setiap orang itu bersama orang-orang yang dia cintainya. Nah, kalau loyalitas dia kepada orang kafir, waliyadzubillah, bersama mereka lah. Nah, loyalitasnya bersama para sahabat dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang terbaik, loyalitasnya ke sana, kecintaannya ke sana. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan bersama mereka. Nah, waqad dallat nususul kitabi was sunnati al kathiratu ala annal imana yashmulu ma fil qulubi minal aqaidis sahihati wa a'malil qulub. Dan dalil-dalil dari kitab juga sunnah yang sangat banyak, semuanya menunjukkan bahwa yang namanya keimanan itu mencakup perkara yang ada di dalam hati berupa akidah yang lurus, ya, dan juga amalan-amalan hatinya. Minar raghbati fil khairi war rahbati minasy syarri wa iradatil khairi wa karahati syarr. Amalan hati itu, ya, bisa berupa raghbah fil khair, senang melakukan kebaikan, senang di dalam kebaikan. Nah, ada rasa senang ketika melakukan kebaikan. Nah, ini amalan hati yang merupakan keimanan. Nah, warrahbah minasyar, merasa tidak enak ketika, ya, melakukan kejelekan. wa iradatul khair, wa iradatil khair, begitu juga ya, ingin sekali melakukan, punya cita-cita untuk melakukan kebaikan, wa karahati syar, dan tidak suka dengan kejelekan. Ini merupakan perbuatan-perbuatan hati, termasuk iman, perbuatan hati itu. Wa min a'malil jawarih, begitu juga termasuk keimanan yang berupa amalan-amalan anggota badan. Nah, anggota badan. Makanya, nah, hadis ini sangat ya, singkat tapi padat. Ketika mengatakan amantu billah, ya, aku beriman kepada Allah. Ketentuannya ada amalan hati, ada amalan anggota badan. Makanya, ya, gak perlu lagi ditanyakan kepada orang lain kecuali kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, qala rahimahullah, wa la yatimmu dzalika illa bisabati alaihi. Dan perkara tersebut tidaklah akan sempurna kecuali ya, ketika seseorang tersebut sabat, konsisten ya, alaihi, di atas hal tersebut, konsisten melakukannya, tidak futur, nah, sudah tahu itu kebaikan malas tinggalkan, tidak seperti itu. Nah, ketika ada ujian ya, apakah itu merasa capek, apakah itu tertinggal dari keuntungan duniawi, nah, dia tetap akan melakukan kebaikan-kebaikan yang dia telah yakini bahwa itu tuntutan dari keimanan-keimanannya. Nah, maka hadis ini yakni fil rahimani wa rahimakumullah, hadis yang sangat pendek dan hadis ya, yang sangat agung, mencakup seluruh permasalahan dalam diri seseorang. Nah, singkat ya. Amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah engkau kepada Allah, kemudian istiqomah. Taib. Khonibillah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang kelima, walhamdulillah selesai dari apa yang beliau jelaskan pada hadis ini. Nah, kemudian kita masuk pada hadis berikutnya. Pada hadis yang keenam, beliau menyebutkan ada tiga riwayat. Nah, dalam satu nomor ini. Qala rahimahullahu ta'ala, وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه متفق عليه وزاد الترمذي والنسائي والمؤمن man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim. Wazad al-bayhaqi, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Baik, tiga riwayat yang beliau sebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Pertama, orang muslim itu, seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Nah, wal muhajiru, dan muhajir man hajara manahallahu anhu, adalah orang yang hijrah dari apa yang telah Allah larang untuknya. Telah Allah larang darinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa zada Tirmidzi wan Nasa'i, menambahkan dalam riwayat At-Tirmidzi dan juga Al-Imam An-Nasa'i, wal mu'minu man aminahun nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Ditambah, orang mukmin itu adalah ketika manusia aman, merasa aman darinya, dari kejelekan darah mereka dan juga harta mereka, dari rusaknya darah mereka dan harta mereka. Wazad al-Baihaqi, menambah al-Imam Baihaqi dalam riwayatnya, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, dan yang namanya mujahid adalah orang yang berjuang melawan dirinya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, baik. Tiga riwayat ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, beliau satukan riwayat ini, nah, menjadi satu nomor. Nah, yang akan beliau jelaskan langsung. Ya. Yang akan beliau jelaskan secara langsung. Nah, dan semua ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kita telah baca itu, nah, merupakan sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat penjelasan dari beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah, dzakara fi hadzal hadis kamala hadhihi al-asma al-jaliyah al-jalilah, apa? Dalam hadis ini menyebutkan kesempurnaan nama-nama yang mulia ini. Mana nama-nama yang mulianya? Muslim pertamanya, kemudian apa? Muhajir, kemudian mukmin dan mujahid. Ya, ini nama-nama yang sangat tinggi, nama-nama yang sangat agung, ya, nama-nama yang sangat mulia. Nah, allati rattaballahu wa rasuluhu 'alaiha sa'adata dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, nah, menyebutkan semuanya itu, ya, akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Apa yang disebutkan? Wahia al-Islam, yaitu Islam. Tadi kan al-muslimu man salima, gitu kan? Pertamanya. Al-muslim, orang Islam. Islam, ya, mukmin, wal iman, kata beliau, iman. Wal hijratu wal jihadu, hijrah dan juga jihad. Ini nama-nama yang sangat agung dalam agama ini. Ya. Nah, semuanya ini akan membawa seseorang kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. wa dzakara hududaha bi kalamin jami'in syamilin. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan batasan-batasannya ya, dengan ucapan yang sangat ringkas tapi ya, itu sangat padat dengan makna ya, kalimatnya ringkas tapi padat dengan makna. Wa annal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, disebutkan bahwa seorang muslim itu adalah muslim yang lain ya, selamat dari lisan dan tangannya, itu muslim. Wadhalika annal islam al-haqiqi, beliau menyebutkan dalam penjelasannya hal tersebut, menyebutkan bahwa Islam yang sebenarnya huwal istislamu lillah, artinya berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa takmilu ubudiyatihi, menyempurnakan peribadatannya kepada Allah. Wal qiyamu bihuquqihi, ya, dan juga melaksanakan hak-haknya. Wa huququl muslimin, dan juga hak-hak kaum muslimin. Nah, ini Islam yang sebenarnya. Taib. Orang muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Ketika ada orang soleh ya, dia selamat dari menyikapi orang soleh tersebut, tidak berlebihan dalam menyanjung orang soleh ya. Wali-wali Allah yang telah meninggal ya, tidak berlebihan dalam ucapan-ucapannya terhadap orang soleh tersebut, selamat ya. Nah, para ulama, Imam Bukhari misalkan sudah meninggal, dikubur di sana ya. Nah, tapi orang muslim yang sebenarnya nah, dia akan selamat ucapan-ucapannya terhadap kuburan tersebut ya. Tidak mengucapkan sesuatu yang menggiring untuk orang mengambil berkah dari kuburan tersebut ya, tidak. Muslim yang lain selamat dari lisannya ya, karena dia istislamu lillah, dia berserah diri kepada Allah. Nah, termasuk ya, seorang muslim selamat dari lisan dan tangannya adalah hak kaum muslimin itu sendiri ya. Orang muslim yang lain tidak diambil haknya oleh dia. Nah, hak kaum muslimin yang lain dia tunaikan. Qala rahimahullah, wala yatimul islamu hatta yuhibba lil muslimina ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keislaman seseorang sehingga dia mencintai untuk kaum muslimin yang lain seperti halnya dia mencintai kepada dirinya sendiri. Nah, ada ya, kabar bahagia dari orang tua teman kita. Segera sampaikan kabar tersebut kepada teman kita. Sebagaimana kita pun bahagia ketika mendapatkan kabar baik dari orang tua kita. Gitu. Nah, maka seorang muslim mencintai untuk saudaranya seperti mencintai kepada dirinya sendiri. Nah, wala yatahaqqaqu dzalika illa bisalamatihim min syarri lisanihi wa syarri yadihi. Dan itu tidak akan terwujud kecuali ya, mereka semuanya selamat dari kejelekan lisan seorang muslim dan kejelekan ya, perbuatannya. Karena ya, seseorang bisa membahagiakan temannya itu ya dengan dua itu, kalau tidak dengan lisan, dengan tangan ya. Membuat sakit yang lain juga ya dengan lisan atau dengan tangan, dengan perbuatan, dengan ucapan atau dengan perbuatan, tidak ada yang lain. Makanya muslim yang sebenarnya, nah, kaum muslimin yang lain selamat dari lisan dan tangannya, tidak menunjukkan kepada kesyirikan, tidak mengajak kepada kesyirikan, tidak meragukan keesaan Allah, tidak meragukan ketauhidan kepada Allah. Nah, kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dari perbuatan-perbuatannya. Nah, perbuatan dia tidak mengajak-ngajak untuk melakukan kesyirikan, dekat-dekat dengan kesyirikan, tidak. Nah, kaum muslimin selamat dari lisan dan juga perbuatannya. Fa inna hadza aslun hadzal fard alladzi alaihi lil muslimin. Maka sesungguhnya ini adalah sebuah pokok. Nah, ini adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan untuk kaum muslimin. Faman lam yaslamil muslimuna min lisanihi aw yadihi kaifa yakunu qa'iman bil fardhi alladhi 'alaihi li ikhwanihil muslimin. Maka barang siapa yang kaum muslimin lain tidak selamat dari lisan dia atau perbuatan dia, selalu ada aja ya, ada perkara dari dia, baik dari bentuk omongan atau perbuatan dia, ada aja yang diperkarakan, baik dari tetangganya atau temannya. Gak selamat, temannya gak pernah selamat dari dia, ada saja, baik dari omongan atau perbuatan. Ya, kaifa yakunu qa'iman bil fardillahi 'alaihi li ikhwanihil muslimin. Nah, kalau seperti itu ya, mau bagaimana bisa dia melakukan ya, kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan kepada saudaranya itu sebagai seorang muslim. Nah, fasalamatuhum min syarrihi al-qawli wal fi'li unwanun ala kamali islamihi. Maka keselamatan mereka kaum muslimin ya, dari kejelekan dia, baik itu berupa ucapan atau perbuatan, itu sebagai ciri atas kesempurnaan Islam orang tersebut. Nah, kalau ada orang ya, bagaimana si fulan ya, alhamdulillah tanpa masalah ya, dia orangnya gimana? Ya baik, alhamdulillah, gak pernah ada masalah dengan dia. Bukan artinya dia tinggal di rumah terus kan? Bukan. Justru kalau dia tinggal di rumah terus, diem, nanya diem, ya, lewat gak pernah nyapa, ya, ada yang sakit tetangganya gak pernah ditengok, ya, justru jadi masalah ya gak? Ya. Bukan seperti itu artinya, ya, bukan diem, bukan juga kan? Ya. Taib. Karena itu berupa perbuatan. Nah, maka inti dari seorang muslim yang hakiki ya adalah menunaikan hak-hak kaum muslimin yang lainnya. Nah. Taib. Terlebih itu yang berkaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, al-istislam lillah. Ya, berserah diri kepada Allah. Nah, dia selamat ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang akan mempengaruhi kaum muslimin yang lainnya. Nah. Kemudian yang kedua, tadi muslim sudah, beliau masuk pada fakrah berikutnya. Wa fassara al-mu'min bi annahu alladhi ya'manuhu an-nasu 'ala dima'ihim wa amwalihim. Beliau menafsirkan seorang mukmin bahwa orang mukmin itu alladhi ya'manuhu an-nas 'ala dima'ihim wa amwalihim. Manusia merasa aman terhadap dia, ya, atas kejelekan harta dan kejelekan darah mereka. Nah, darah mereka merasa aman, ya. Keselamatan jiwa mereka merasa aman kalau ada orang itu. Harta mereka merasa aman kalau melihat orang itu. Nah, ini seorang mukmin yang sebenarnya. Melihatnya saja, ya, sudah merasa aman. Ya. Ya, ada siapa di situ? Ada si fulan. Alhamdulillah si fulan, kirain siapa? Ya. Ada siapa di situ? Di kampung itu ada si fulan. Wah. Hati-hati nih. Nah, ya. Siap-siap nih. Nah. Tidak merasa aman. Ya. Maka mukmin yang baik itu manusia merasa aman dari dia. Fa innal imana idza dara fil qalbi wamtala bihi. Karena sesungguhnya yang namanya iman apabila itu sudah sampai ke hati, berlanjut ke hati, tidak hanya di omongan saja, ya. Wamtala bihi, dan sudah memenuhi hati, ya. Awjaba li sahibihi al-qiyam bi huquqil iman allati min ahammiha riayatul amanat. Ya. Pemiliknya, dia akan berusaha untuk menegakkan keimanan dia. Yang terpentingnya yaitu riayatu al-amanat. Dia menjaga amanah. Dia menjaga stabilitas keamanan. Nah, dia menjaga amanah, menjaga stabilitas keamanan. Wasidku fi al-muamalat, jujur dalam muamalahnya. Wal wara an dhulmin nas fi dimaihim wa amwalihim, jauh dari kedzaliman kepada manusia, baik itu kedzaliman, ya, untuk mengalirkan darah atau mengambil harta. Wa man kana dzalika arafan nasu hadza minhu. Ya. Kalau ada orang yang seperti itu, maka manusia akan tahu dari perkara yang disebutkan tadi. Ya. Wa amanuhu ala dimaihim wa amwalihim. Mereka akan merasa aman dari dia, ya, ketika mereka, ya, ada di samping orang-orang tersebut, akan merasa aman darah dan hartanya. Wa wasaku bihi, merasa percaya dengan, ya, adanya orang tersebut. Ya. Lima ya'lamuna minhu min mura'atil amanat. Sebab mereka mengetahui dari orang tersebut, orangnya suka menjaga amanah, ya, suka menjaga keamanan. Fa inna ri'ayatal amanati min akhassi wajibatil iman. Karena sesungguhnya menjaga amanah itu, ya, menjaga stabilitas keamanan, ya, min akhassi wajibatil iman, ya, termasuk, ya, kekhususan kewajiban dari keimanan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabda lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Al-Imam Ahmad, la imana liman la amanata lahu. Ya. Tidak ada keimanan orang yang tidak memiliki amanah. Nah, tidak memiliki amanah. Ya. Ketika ada orang itu sering cekcok, ketika ada orang itu menjadi apa? Kacau. Ya. Wah, ada si fulan mah jadi kacau atuh. Nah. Kalau kita ya diomongin seperti itu, ya harus apa? Harus mengelus dada. Ya, apa ini yang seharusnya saya lakukan? Ya, nah, perbaiki diri. Ya, nah, tapi lihat juga orang-orang yang mengatakan seperti itu siapa? Ya. Nah, kalau orang-orang jelek yang melakukan seperti itu, ya, maka, nah, kita berusaha untuk, nah, menasihati mereka. Kenapa kamu merasa, ya, apa? Takut kalau ada saya, ya? Kok sembunyi-sembunyi kayak gitu? Kenapa? Ya. Nah, itu perlu dipertanyakan ya. Bukan kita yang jelek, kita samperin mereka yang lari. Wah, ini. Perlu dicurigai seperti ini, ya. Bukan kita yang jelek itu, ya. Nah, awas kebalik ya. Nah, memahami dari yang sudah kita sampaikan tadi, ya. Wah, berarti, ya. Gimana dong ini? Ya, kalau ada yang lagi kumpul-kumpul, mereka malah bubar. Ada yang disembunyiin. Ya, ini beda halnya, ya. Bukan itu. Taib. Cukup insyaallah. Adapun penjelasan berikutnya yaitu tentang hijrah dan juga tentang jihad, insyaallah pada kesempatan yang akan datang dua hal ini kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.